Naga. Bella Karisma. Terlalu, Mas. Aku gak mau bisa. Mas Arga, Bella Karisma. percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku. Namun kau